Apa arti bahagia? Izinkan aku bertanya kepada hatimu kawan, yang lama tak berbicara, saldo banyak terus berbunga, harta tahta wanita, apa benar bahagia? Semua secukupnya hanya memikirkan lusa, apa benar? Apa kamu bahagia? Izinkan aku menyapa, menyapa hatimu kawan, yang lama tak dihiraukan. Branding semua karena jadi manusia terkenal, apa benar bahagia? Keluarga sakinah, rajin pergi ibadah, apa benar? Apakah yang kau jalani yang sebenarnya engkau ingin? Yang kau maknai sebenarnya hati hargai. Apa arti bahagia? Izinkan aku bertanya pada hatimu kawan, diam karena logika. Negara beli semua barang berharga, apa benar bahagia? Banyak berbuat sosial, memberi banyak amal, apa benar? Apakah yang kau jalani sebenarnya engkau ingin? Maknai sebenarnya hati hargai. Apa kamu bahagia? Izinkan aku menyapa, menyapa dirimu kawan. Apa kamu bahagia?